بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab Al-Birri was-Silati wal-Adab. Kitab Al-Birr, amal kebaikan, as-silah, silatul rahim, dan kitab adab. Bab yang ke-13. Babu fadli iyadatil marid. Babu fadli iyadatil marid. Bab keutamaan mengunjungi atau menjenguk, membezuk orang yang sakit. Ini di antara al-bir atau termasuk as-silah di dalamnya, dan juga termasuk adab seorang muslim. Idza marida fa'udhu, dalam hadis yang sahih, di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah ada 6 atau ada 5 dalam sebagian riwayat. Di antaranya adalah idza marida, apabila seorang muslim sakit, fa'udhu, maka engkau muslim yang lain jenguklah dia. Jadi iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, merupakan bir, juga merupakan silah, hubungan silaturrahim, andai kata yang sakit itu kerabat. Kemudian juga termasuk adab seorang muslim terhadap muslim yang lain. Kita baca di bawah ini banyak hadis ya. Ada beberapa hadis di bawah bab ini. Hadis yang pertama 6498. Ya. 6498. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Sa'id bin Mansur wa Abu Rabi' Az-Zahrani qala haddatsana Hammadun ya'niyani ibn Zaidin عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه عن ثوبان ثوبان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو الربيع رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sampai di situ semuanya sanad. Semuanya sanad dari Imam Muslim sampai kepada Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala. Dan ada perbedaan-perbedaan ungkapan dari kedua guru Imam Muslim. Di sini Imam Muslim gurunya dua. Yang pertama Sa'id ibn Mansur, yang kedua Abu Rabi' Az-Zahrani. Kedua-duanya meriwayatkan dari Hammad. Dalam perawi hadis atau di dalam ilmu perawi hadis, orang yang satu tingkat, satu tingkatan, satu masa, satu pertemanan, ada dua yang bernama Hammad. Ya. Ada dua orang yang kalau dia berbeda tingkat mungkin tidak ada masalah, tetapi ketika ada dua orang yang sama namanya dan dia satu tingkat, satu masa, nah ini para ulama harus berhati-hati menyebutkan namanya saja tanpa nasabnya. Yang Hammad di sini menurut kata Imam Muslim yang dimaksud oleh kedua gurunya adalah Hammad ibn Zaid. Karena di sana ada namanya Hammad ibn Salama. Sama-sama satu tingkat dan sama-sama kuat. Ya. Hammad ibn Zaid ibn Dirham, Hammad ibn Salamah ibn Dinar. Ya. Hammad ibn Zaid ibn Dirham. Kalau yang itu Hammad ibn Salamah ibn Dinar. Kedua-duanya sama thiqah, hanya saja Hammad ibn Zaid yang sekarang ini itu lebih kuat kethiqahannya daripada Hammad ibn Salamah, kalau saya tidak keliru. Ya. Dan mereka membedakan kekuatannya dengan timbangan yang berbeda. Karena Hammad ibn Zaid, nama kakeknya Dirham. Nama kakeknya Dirham. Sementara Hammad ibn Salamah, nama kakeknya Dinar. Ya. Mereka membuatkan kaidah untuk menghafal perbedaan kekuatan hadis. Dalam kaidah ini Dirham mengalahkan Dinar. Ya. Dirham mengalahkan Dinar karena Hammad ibn Zaid lebih kuat daripada Hammad ibn Salamah dari sisi kethiqahannya. Mereka kedua-duanya thiqah, tetapi karena kesikohan itu pun bertingkat-tingkat, makanya dalam penilaian rapor para perawi itu ada yang siqatun, ada yang siqatun hafizun, ada yang siqatun sabtun. Mereka memberikan tambahan-tambahan, bonus-bonus penilaian yang menunjukkan bahwa kesikohannya lebih tinggi. Hammad bin Zaid yang sekarang ini itu lebih thiqah dari Hammad bin, lebih kuat kesikohannya daripada Hammad bin Salamah. Mereka menghafalnya dengan cara menyatakan bahwa ada kalanya Dirham mengalahkan Dinar. Dari sisi mata uang, Dinar lebih kuat, lebih tinggi daripada Dirham. Ya. Makanya Hammad bin Zaid ibn Dirham, yang sana Hammad bin Salamah ibn Dinar. Ya. Ini sekedar tentang ilmu hadis. Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani namanya. Kemudian Abu Qilabah yang sering kali kita singgungnya. Seorang tabi'in yang sangat zuhud, ya, yang sangat ahli ibadah, kesabaran yang luar biasa, Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi yang meninggal pada tahun 104 Hijriah. Ya, Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullahu taala an Abi Asma. Di sini saya ingin kita mencatat bahwa di sini Abu Qilabah meriwayatkan dari Abu Asma Ar-Rahabi. Ya, langsung gurunya Abu Asma Ar-Rahabi rahimahullahu taala. Abu Asma meriwayatkan dari Thauban maula Rasulullah SAW, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala. Itulah sanadnya radhiyallahu ta'ala. Nah, kemudian bunyi hadisnya di ujung sekali. Dan ini sangat pendek, bahwa dengan bervariasinya atau adanya perbedaan antara lafaz periwayatan dari kedua guru Imam Muslim tadi, mereka kedua riwayat tersebut menyampaikan kepada Tsauban radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, ini bunyi hadisnya, Aidul Maridhi, Aidul Mari, itu bunyi, itu hadis Nabi, Aidul Maridhi fi makhrafatil jannah, fi makhrafatil jannata, fi makhrafatil jannati hatta yarji'a, hatta yarji'a. Ini luar biasa, subhanallah, ini yang selalu kita lalaikan, ya. Terkadang saya pribadi iri ya, dengan ghibtah, dengan sebagian kawan-kawan kita yang bergerak di bidang sosial, yang selalu mendata siapapun yang sakit dan mengunjunginya. Kita yang disibukkan oleh urusan-urusan dunia terkadang tidak sempat ikut serta dengan mereka. Ya, terkadang membuat kita iri, dan irinya karena janji-janji Nabi yang luar biasa. Di sini Nabi mengatakan Aidul Maridhi, Aidu penjenguk. Itu yang iyadah tadi. Ada ya'udu iyadatan, menjenguk. Aid ismul fa'il. Dalam ilmu bahasa Arab, Aidun itu kata benda untuk sebuah pekerjaan yang pelakunya. Ada kata kerja yang madhi, ya'udu, kata kerja mudhari, audatan atau iyadatan, ini masdarnya, pelakunya a'idun, penjenguk, ya, penjenguk, al-marid, orang yang sakit, fi makhrafatil jannah, fi makhrafatil jannah. Makhrafah di sini nanti akan ditafsirkan langsung oleh Nabi, ya, di halaman 637, ya, riwayat yang lain, ketika ditanya apa itu khurfatul jannah, yaitu makhrafatul jannah, qala janah, janaha, janaha, janaha, ya, janaha, ya. Yaitu di tempat di mana dia memetik buah-buahan surga. Ibaratnya berada di kebun yang di situ banyak buah-buahannya. Itu yang dimaksud dengan makhrafah. Ya, makhrafah berada di kebun yang di situ buah-buahan banyak sekali. Nah, maka dia menikmati tempatnya yang indah, kemudian lezatnya buah-buahan yang mudah dia petik. Itu yang dimaksud dengan makhrafa. Di sini diterjemahkan di dalam taman buah-buahan. Ya, taman, tetapi di situ isinya apa, pohon-pohon yang berbuah, yang buahnya mudah dipetik, ya. Nah, disitulah tempat yang dijanjikan oleh Nabi untuk orang yang menjenguk orang yang sakit. Ketika dia berada di tempat orang yang sakit itu, dia seakan-akan berada di taman buah-buahan surga, di kebun buah-buahan surga, hatta yarji'a, sehingga dia kembali dari menjenguk. Jadi selama dia berada di sana, keutamaan yang ia dapatkan adalah berada di kebun buah-buahan surga. Ya, kebun buah-buahan surga. Ini luar biasa, dan ini hadis sahih, dan menunjukkan hadis ini betapa besarnya kemuliaan. Ya, betapa besarnya kemuliaan pahala orang yang menjenguk orang yang sakit, ya, orang yang datang untuk menjenguk orang yang sakit. Selama dia berada di sana, ya, maka dia sedang berada di kebun buah-buahan surga yang tentu bukan hanya sekadar berada di sana, tetapi dia menikmati. Menikmati berada di sana dengan pemandangan di kebun buah-buahan, melihatnya saja sudah indah, sudah nikmat. Ya. Cobalah datang ke kebun yang kebun durian misalnya, yang buahnya lebat. Berada di sana itu kenikmatan yang luar biasa. Belum lagi keberadaan di sana tentu untuk memetiknya dan menikmati buahnya. Dan ini bukan di dunia, tetapi di surga. Tentu buah-buahan di surga akan mungkin sebanding dengan buah-buahan di dunia dari sisi indahnya buah-buahan tersebut, nikmatnya dilihat, kemudian nikmatnya dirasakan, dinikmati untuk dimakan. Nah, ini hadis yang pertama, bahwa a'idul mariri fi makhrafatil jannati hatta yarji'a, sehingga dia balik. Ya, inilah keutamaan keberadaan dia di dekat orang yang sakit tersebut. Ya. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, 6499, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi. Qala akhbarana Husaim قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة yang tadi, ya. Di sini berbeda muridnya Abu Qilaba yang tadi Ayub, yang sekarang Khalid, ya. An Abi Qilaba an Abi Asma. Di sini juga sama yang dengan di atas, Abu Qilaba langsung meriwayatkan dari Abu Asma. An Thauban مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, dan ini hadisnya, man ada maridan, kalau tadi aidul marid, kalau di sini man ada maridan, siapa yang menjenguk orang yang sakit. Maridan di sini umum, tidak ditentukan siapa orang yang sakitnya. Sama dengan yang pertama tadi, a'idul mariyu, yang menjenguk orang yang sakit berada di kebun buah-buahan surga sampai dia kembali. Di sini orang yang siapa yang menjenguk orang yang sakit, siapapun dia, karena dia nakirah. Fi siyaqi asy-syarti tufidul umum, kata para ulama bahasa Arab, dia maridan nakirah. Ya, tidak ada alif lam. Kalau man adal maridha, ya, dia ma'rifah. Sekarang maridhan menunjukkan siapapun yang sakit. Kerabat atau tidak kerabat, teman dekat atau tidak teman dekat, ya, yang dikenal atau yang tidak dikenal. Saya sering pernah bercerita, saya pribadi menyaksikannya. Nah, inilah kekurangan kita, kelemahan dan keterbatasan ibadah kita. Di rumah sakit umum Madinah, ya, namanya tidak jauh dari kampus kita, 10 menit atau kurang dari itu perjalanan, namanya Mustasfal Malik Fahad, ya, rumah sakit Malik Fahad, atau rumah sakit yang lain kejadiannya, karena kita juga ada beberapa rumah sakit yang kita kunjungi untuk melihat kawan-kawan yang sakit. Ketika kita melihat teman-teman yang sakit, di satu kamar itu ada 2 orang, ada 3 orang, ya. Ada orang, seseorang yang luar biasa. Kita dapat ceritanya karena kejadian hari itu. Datang seseorang masuk, mengetok pintu, kemudian masuk, kemudian dia berdiri di depan pintu dan mohon izin berbicara sebentar, lalu dia menyampaikan kepada semua yang sakit di sana. Ya, tidak mengunjungi orang satu orang, tapi semua yang berada di kamar itu, dia mengatakan, saya datang untuk menjenguk kalian semua dan saya berdoa dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan perbuatan-perbuatan yang mulia, kemudian dia memohonkan kesembuhan, kesabaran, kekuatan, dan doa yang banyak, kemudian dia mohon izin pamitan, kemudian pindah ke kamar yang berikutnya. Ya. Kemudian setelah itu pindah ke kamar berikutnya, pindah ke kamar berikutnya. Dan itu yang luar biasa diceritakan oleh yang sakit ketika itu, bahwa dia tidak dikatakan setiap hari, hampir setiap hari. Ya, menyempatkan untuk berkunjung dari satu lantai ke lantai berikutnya di hari yang berikutnya. Ini subhanallah, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada sebagian orang memiliki celah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah dari sisi yang tidak didapatkan atau tidak dimiliki oleh yang lain. Dan tentu bila mana ada yang mampu melakukannya, maka kejarlah surga Allah dengan cara yang seperti ini. Apalagi yang bergerak di bidang sosial, yang selalu kita berikan semangat, doakan kebaikan, semoga istiqamah. Apalagi mengurusi orang yang sakit, siapapun juga. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, man ada maridhan. Saya katakan bahwa ini adalah umum. Maridhan itu barang siapa yang mengunjungi, menjenguk orang yang sakit. Tidak disebutkan siapa orangnya. Umum, ya. Kata Nabi, lam yazal fi khurfatil jannah. Kalau tadi makhrafah, kalau di sini khurfah, sama artinya. Ya. Lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a. Senantiasa dia berada di kebun-kebun buah-buahan surga sampai dia selesai dari mengunjungi dan menjenguk orang yang sakit tersebut. Ya. Hadis berikutnya 6500, ya, 6499, berarti sekarang 6500. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Habib bin al-Harithi qala haddatsana Yazid ibnu Zuray qala haddatsana Khalid an Abi Qilabah an Abi Asma Ar-Rahabi. Kalau tadi kan Abi Asma saja, sekarang ada tambahan namanya Ar-Rahabi. An Abi Asma Ar-Rahabi, masih Abu Qilabah langsung dari Abu Asma, ya. Tidak ada perantara. An Thauban radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal muslima idza 'ada akhahul muslima lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a. Ya, di sini ada sedikit penyempitan, ada pembatasan maksud saya. Kalau yang tadi kan umum, siapapun orangnya. Dalam riwayat yang sekarang ini lebih disempitkan, yaitu apa? Muslim. Ya. Ini menunjukkan kemuliaan seorang Muslim. Ya. Bukan berarti tidak ada sama sekali keutamaan mengunjungi yang non-Muslim. Apalagi ketika datang tidak ada tuntunan untuk bertanya agama Anda siapa? Agama Anda apa? Tidak. Datang kemudian mendoakan atau memohonkan kesembuhan untuknya. Memohonkan kesembuhan, ya, untuk orang yang sakit, siapapun dia. Dibenarkan, ya. Terutama tentu dalam hal ini adalah seorang Muslim. Idza ada akhahu innal muslima idza ada akhahu almuslim. Jadi keutamaan seakan-akan berada di kebun buah-buahan ini, yang dimaksud adalah orang muslim yang melakukannya. Ya, nilai keutamaan kemuliaan tadi didapatkan oleh seorang muslim, karena di sini ditegaskan innal muslima, sesungguhnya seorang muslim. Idza 'ada akhahul muslima, apabila dia menjenguk saudaranya se-Islam, seorang muslim. Makanya dalam hadis yang tadi kita sempat singgung, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Salah satunya idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit maka jenguklah dia. Lam yazal fi khurfatil jannata fi khurfatil jannati hatta yarji'a. Sama dengan lafaz hadis yang sebelumnya. Keutamaannya berada di senantiasa berada di kebun buah-buahan surga sampai dia kembali dari menjenguk saudaranya tersebut. 6501 Imam Muslim rahimahullahu taala berkata haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb jami'an an Yazid wal lafdhu li Zuhair qala haddatsana Yazid bin Harun قال أخبرنا عاصم الأحول أن عبد الله بن زيد itu yang tadi Abu Qilabah أن عبد الله بن زيد وهو أبو قلابه. Di sini ada penjelasan tentang nama Abu Qilabah. Siapa? Abdullah bin Zaid. أن عبد الله بن زيد dan dia adalah Abu Qilabah Al-Jarmi. Kemudian Abu Qilabah di sini meriwayatkan dari An Abil Ash'ath As-San'ani. An Abi Asma Ar-Rahabi. Nah, ini yang saya tuju. Ya, ini yang saya tuju. Tadi Abu Qilabah meriwayatkan dari Abu Asma Ar-Rahabi langsung. Langsung atau tidak? Langsung. An Abi Qilabah an Abi Asma Ar-Rahabi, mulai dari hadis yang pertama di bawah bab An Abi Qilabah an Abi Asma, kemudian juga hadis kedua juga demikian, hadis ketiga juga Abi Qilabah an Abi Asma Ar-Rahabi, dan sekarang hadis yang keempat ada perantara atau tidak? Ada, namanya Abul Ash'ath As-San'ani. Ya, An Abdullah bin Zaidin wa huwa Abu Qilabah An Abi Al-Ash'ath As-San'ani An Abi Asma Ar-Rahabi An Abi Asma Ar-Rahabi An Thawbana Mawla Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam An Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Qal Man Aada Maridan Lam Yazal Fi Khurfatil Jannah. Itu hadis Nabi, mudah dihafal. Man Aada Maridan lam yazal fi khurfatil jannah. Selesai. Ya. Barang siapa yang mengunjungi seorang yang sakit, maka dia senantiasa berada di kebun buah-buahan surga. Kemudian setelah itu para sahabat bertanya, qila ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Apa yang dimaksud dengan khurfatul jannah? Kata Nabi, janaha, tempat memetik buah-buahannya. Ya. Tempat memetik berarti kebun-kebun buah-buahan surga. Dan di surga buah-buahannya luar biasa. Sebagaimana di dunia manusia menikmati buah-buahan, maka di surga juga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala buah-buahan yang pasti tidak akan sama dengan buah-buahan di dunia. Dari bentuknya, walaupun namanya bisa jadi sama, dari rasanya, dari kelezatan memakannya, ya, dari masa berbuahnya, ya, itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kembali kita kepada Abu Qilabah tadi, mungkin ada tanda tanya, kok di sana dia meriwayatkan langsung, di sini dia perantara. Ya, ini ada perantara. Ya, dan ini dalam periwayatan hadis lumrah. Ya, normal terjadi ketika seorang perawi mendapatkan hadis dengan jalur yang lebih panjang. Ya. Dia si A misalnya meriwayatkan dari gurunya si B, kemudian dari kakek gurunya si C. Ya. Kemudian dia riwayatkan hadis tersebut. Kemudian ternyata kakek gurunya yaitu si C berumur panjang. Ya, terdengar oleh si A ini sang murid bahwa kakek gurunya itu guru dari gurunya si B bahwa si C itu masih hidup dan dia tinggal di tempat Nun di ujung dunia. Si A ini karena ingin memendekkan atau menyedikitkan jumlah antara dia dengan Nabi, maka si C ini akan dikejarnya. Si C ini akan dijumpainya apapun resikonya. Maka dia akan menempuh perjalanan untuk bisa berjumpa dengan si C untuk meriwayatkan hadis yang sama yang dia dapatkan dari si C melalui perantara si B. Maka dia kejar, nanti dia riwayatkan dan langsung dari si C. Ya, langsung dari si C. Dan inilah kenyataannya. Abu Kilabah mendapatkan hadis, ya, mendapatkan hadis dari Abu Al-Ash'ath As-San'ani dari Abu Asma Ar-Rahabi. Kemudian terdengar dia bahwa Abu Asma ini ternyata masih hidup, hayyun yurzak. Kemudian dia cari, akhirnya dia berjumpa, lalu dia mengatakan, Abu Al-Ash'ath As-San'ani menyampaikan kepada saya bahwa engkau mendapatkan dari Thauban bahwa Nabi SAW bersabda begini-begini. Apa benar itu? Iya. Apa benar itu? Iya. Maka dia langsung meriwayatkan dari Abu Asma Ar-Rahabi. Sementara di sini juga diriwayatkan. Ya, dia riwayatkan karena memang sanadnya benar juga. Cuma yang pertama-pertama itu kalau dalam ilmu hadis sanadnya tinggi. Nama ada istilahnya dalam ilmu hadis ulu. Sanadnya ali. Karena antara Abu Kilabah kepada Nabi sudah sedikit jumlahnya dibandingkan ketika ada perantara Abu Al-Ash'ath. Abu Al-Ash'ath thiqah. Ya. Kemudian riwayat ini dikomentari oleh Tirmidzi. Oleh Imam Tirmidzi. Ya. Kata Imam Tirmidzi, qala Tirmidzi sa'altu al-Bukhari an isnadi hadzal hadis. Kata Imam Tirmidzi, muridnya Imam Bukhari. Ya, Tirmidzi yang mempunyai kitab Sunan, Sunan Tirmidzi. Dia muridnya Imam Bukhari. Saya bertanya kepada guru saya Imam Bukhari, kata Tirmidzi, tentang sanad yang sekarang. Abu Kilabah dari Abu Al-Ash'ath As-San'ani dari Abu Asma Ar-Rahabi. Ini bagaimana sanad ini? Sementara hadis itu diriwayatkan oleh Abu Kilabah langsung dari Asma Abu Asma Ar-Rahabi dengan jumlah yang banyak. Apa kata Al-Bukhari? Qal ahaditsu Abi Kilabah kulluha an Abi Asma laisa bainahuma Abu Al-Ash'ath. Hadis-hadis Abu Kilabah yang diriwayatkan olehnya dari Abu Asma itu semua riwayatnya seperti itu. Ya, semua riwayatnya Abu Kilabah langsung dari Abu Asma. Dia tidak pernah meriwayatkan hadis, tidak pernah Abu Kilabah ini meriwayatkan hadis dari Abu Asma, dari Abu Asma dengan perantara Abu Al-Ash'ath tadi. Tidak ada sama sekali dalam riwayat Abu Kilabah kecuali hadis ini. Tidak ada yang lain. Ini satu-satunya. Satu-satunya riwayat Abu Kilabah dari Abu Asma melalui perantara Abu Al-Ash'ath. Itu kata Imam Bukhari. Ya. Ini sekedar tambahannya bahwa ternyata memang terjadi para ulama itu berupaya untuk mencari sanad yang perantaranya lebih sedikit antara dia dengan Nabi SAW yang dikenal dengan al-ulu, sanad yang tinggi. Ya. Ini sebagai catatan. Dan sementara bunyi hadisnya sama, kemudian di sini Nabi menafsirkan khurfatul jannah, yaitu tempat memetik buah-buahan surga, yaitu kebun-kebun di surga. Kita lanjutkan. Ya. 6502 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Suwaid bin Sa'id qala haddatsana Marwan bin Muawiyah an Asimin al-Ahwal. Ya. bihadal isnad, dari Asim al-Ahwal nanti sampai kepada Sauban sama dengan sanad sebelumnya, dan bunyi hadisnya tidaklah berbeda, sama dengan bunyi hadis sebelumnya. Imam Muslim hanya membawakan sanad yang baru saja. Berikutnya 6503, Imam Muslim mengatakan haddatsani Muhammad bin Hatim ibni Maimun qala haddatsana Bahzun qala haddatsana Hammad bin Salamah. Kalau tadi Hammad ibnu Zaid, di sini Hammad bin Salamah. An Thabitin an Abi Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu an. Kalau tadi hadis siapa? Thauban, maula Rasulullah SAW. Di sini hadis Abu Hurairah. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamati." Kata Nabi bercerita tentang apa yang pasti terjadi nanti di hari kiamat. Sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat. Ya bena Adam. Ya. Wahai manusia. Ibnu Adam maksudnya manusia. Marittu falam ta'udni. Saya pernah sakit, namun kamu tidak menjenguk saya. Dengarkan baik-baik maknanya. Saya pernah sakit, ini di hari kiamat ya, bukan di dunia. Allah menyampaikan ini di akhirat nanti. Mengabarkan, memanggil manusia dengan mengabarkan, saya pernah sakit, sementara kamu tidak menjenguk saya. Kata yang tidak melakukan ini, yang tidak menjenguk tadi bertanya, berkata, qal ya rab kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, bagaimana pula saya menjengukmu sementara engkau rabbul alamin. Keheranan di sini yang pertama karena tidak mungkin Allah sakit, mustahil Allah sakit. Yang kedua, bagaimana saya menjengukmu sementara engkau penguasa alam semesta? Ya, untuk menjumpaimu, mendatangimu, tidak akan mungkin saya lakukan. Kata orang yang tidak melakukannya ini dahulu di dunia. Jangan kita menafsirkan hadis ini begitu saja, karena nanti akan ada Nabi sendiri yang menakwilkannya. Sebagian orang menolak hadis ini atau mentakwilkannya, padahal Nabi sudah memberikan penafsiran. Ya. Kemudian ketika hamba ini sedikit heran bertanya, bagaimana saya menjengukmu sementara engkau Rabbul Alamin, mustahil engkau sakit. Kemudian yang kedua penafsirannya, bagaimana saya menjengukmu sementara engkau pencipta alam semesta, untuk menjumpaimu, untuk mendatangimu, bagaimana? Itu kemungkinan, dua kemungkinan atau penafsiran para ulama yang mensyarahkan hadis ini. Lalu Allah langsung menafsirkan. Ya. Qal ama alimta anna abdi fulanan maridah falam ta'udhu. Ya. Tidakkah engkau tahu, ya, bahwa hambaku si fulan, disebutkan namanya oleh Allah. Ya, bahwa hambaku si fulan sakit sementara engkau tidak menjenguknya. Itu yang dimaksud dengan maridtu. Allah mengumpamakan, mengungkapkan bahwa dia yang sakit sebagai pemuliaan terhadap siapa? Si hamba yang sakit yang disebutkan namanya oleh Allah tadi di hari kiamat nanti. Ternyata terkadang ada orang yang sakit dan dia sangat dimuliakan oleh Allah. Orang yang beriman dan bertakwa ini menunjukkan bahwa sakit itu bukan tanda bencinya Allah. Bukan Allah tidak suka. Bukan Allah murka. Terkadang orang yang dicintai oleh Allah sakitnya luar biasa. Mengidap penyakit yang luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW diberikan rasa sakit oleh Allah yang luar biasa. Dan ini dilihat, disaksikan oleh para sahabat. Melihat begitu beratnya rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ayyub Alaihissalam luar biasa. Penyakitnya yang luar biasa. Dan itu bukan satu dua hari. Kata para ulama tafsir, 18 tahun beliau sakit. Dan bahkan tidak ada lagi orang yang mampu mendekatinya. Karena penyakit kulit. Alaihissalam. Ya. Di sini Allah mengabarkan bahwa si fulan hambaku sakit dan engkau tidak menjenguknya. Makanya terkadang seseorang harus mendengar berita siapa yang sakit untuk mendapatkan keutamaan tadi. Di mana Allah Subhanahu wa taala murka, Allah Subhanahu wa taala marah, Allah Subhanahu wa taala tidak suka ketika seorang hambanya yang ia muliakan, salah seorang dari walinya, itu orang yang beriman dan bertakwa, sakit, masih saja ada orang yang tidak mengunjunginya, menjenguknya. Ama alim ta'anna abdi fulanan marida falam ta'udhu, sehingga Allah nanti di hari kiamat menegur orang yang tidak menjenguknya. Menegur. Dengan mengatakan, engkau sudah kehilangan pahala yang besar. Orang yang saya muliakan kamu ketika sakit, kamu tidak menjenguknya. Ama alim ta'anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Ya. Ini bukan berarti memilih-milih. Ya. Karena hadis yang sebelumnya umum. Tetapi terkadang sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, bersedekah kepada kerabat yang dihubungi oleh silaturahim, mana lebih utama bersedekah kepada orang biasa yang tidak ada hubungan apa-apa? Mana yang lebih besar pahalanya? Yang kepada kerabat. Kata Nabi SAW, dalam mengunjungi yang sakit pun sama halnya. Terkadang mengunjungi seseorang yang sakit, keutamaannya jauh lebih besar daripada mengunjungi si fulan yang memang mengunjungi itu, mengunjunginya secara mutlak keutamaannya besar. Fi makhrafatil jannah, kata Nabi, tetapi terkadang ada yang keutamaannya luar biasa. Karena nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menegur orang yang tidak menjenguknya dahulu di dunia. Ama alim ta'anna abdi fulanan. Fulanan di sini di hari kiamat nanti disebut namanya oleh Allah. Orang-orang yang tidak dikunjungi yang ketika sakit dan mereka dimuliakan oleh Allah. Ya. Mereka dicintai oleh Allah, sementara ada di antara orang-orang yang menginginkan pahala yang besar melalaikan untuk menjenguknya. Kemudian kata Allah dalam hadis ini, ama alimta annaka law uttahu lawajattani indahu. Tidakkah engkau tahu jika engkau mengunjunginya, menjenguknya, maka engkau dapati saya di sisinya. Lawajattani indahu, mendapati saya di sisinya. Di sisi di sini adalah pengungkapan keistimewaan hamba tadi, bahwa Allah bersamanya. Makanya di banyak dalam Al-Quran kita mendapatkan Allah mengatakan innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kebersamaan yang disebutkan oleh Allah di sini dengan orang-orang yang sabar, dengan orang-orang yang berbuat baik, dengan orang-orang yang bertakwa, ini kebersamaan yang spesial. Kebersamaan yang istimewa. Allah bersama semua makhluknya dengan ilmunya, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya. Wahuwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini kebersamaan ilmu Allah. Allah meliputi ilmunya semua tanpa terkecuali. Dimanapun kita berada, Allah bersama kita dengan ilmunya. Tetapi kebersamaan yang tadi dalam Al-Quran, bersama orang yang bertakwa, bersama orang yang berbuat baik, bersama orang yang bersabar, kebersamaan di sini istimewa. Yaitu kebersamaan perhatian, penjagaan, kecintaan. Ya, nah, itulah yang diingatkan oleh Allah. Jika kamu datang menjenguknya, maka engkau akan mendapati saya di sana. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan di sana keistimewaan, kemuliaan, keagungan, keberkahan, karena Allah bersama hambanya yang sakit ini, orang yang bertakwa yang dicintai oleh Allah. Ya. Bersama orang-orang yang saleh yang bertakwa, berkah. Apalagi bersama ketika mengunjunginya, maka Allah akan di sana bersamanya kebersamaan yang khasah, yang spesial, ya, berkahan, kenikmatan, pahala, ya, kecintaan, karena Allah Subhanahu wa taala bersama mereka, orang-orang yang bertakwa dan beramal saleh. Ketika dia sakit, dia bersabar karena dia adalah orang yang bertakwa. Kemudian poin yang lain atau tema yang lain, kalau tadi tentang sakitnya, kemudian di hari kiamat juga Allah menegur dengan teguran yang lain. Ya bena Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Saya meminta makan kepadamu tetapi kamu tidak beri saya makan. Jangan salah paham, karena Allah juga akan menjelaskan langsung. Kata hamba yang tadi ditegur, ya Rabb, fakaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Bagaimana saya memberimu makan sementara engkau pencipta alam semesta? Qal, kata Allah, ama alimta annahu istat'amaka 'abdi? Tidakkah engkau tahu bahwa hambaku meminta kepadamu makan? Am 'abdi fulanan? Ya, 'abdi fulanan. Hambaku si fulan. Ini menunjukkan bahwa orang yang mulia belum tentu orang yang kaya. Orang yang dicintai oleh Allah belum tentu orang yang kelebihan makanan. Di sini Allah menyebutkan hambaku si fulan yang kekurangan makan dan meminta makan kepadamu. Ya, meminta makan kepadamu namun kamu tidak memberinya makan. Falam tut'imhu. Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika indi. Tidakkah engkau tahu, andai kata dahulu engkau memberinya makan, maka engkau akan mendapatkan balasan makanan di sisi saya. Allah akan memberi balasan yang luar biasa untukmu berupa makanan. Ya. Yang kamu beri itu tidak akan hilang. Dia akan diberi ganjaran balasan oleh Allah jauh lebih banyak daripada yang telah engkau berikan kepadanya. Allah memuliakan hambanya ketika dia kekurangan. Bisa jadi dia tidak meminta makanan. Terkadang kondisi hidupnya yang membutuhkan makanan sementara kita seakan tak tidak tahu menahu. Banyak orang-orang yang dimuliakan oleh Allah yang hidupnya kekurangan dan dia seakan-akan orang kaya. Sangat besar jiwanya untuk mengendahkan diri meminta makanan. Ya. Dan mereka-mereka ini perlu kepekaan orang-orang muslim. Perlu orang muslim peka terhadap orang yang seperti ini. Karena ada orang-orang yang mahrum. Lisa'ili wal mahrum dalam pelajaran kita, tafsir kita. Bagi orang yang meminta dan orang yang sama sekali tidak meminta. Padahal mereka membutuhkan. Ya. Dalam surah Al-Baqarah, dikira mereka ini orang-orang kaya. Orang-orang yang tidak membutuhkan. Sementara mereka orang-orang yang membutuhkan. Kemudian, ini keutamaan memberi makan ya. Dan keutamaan memilih orang yang bertakwa untuk diberi makan. Orang yang dia kehidupannya susah tetapi dia rajin beribadah. Dia bertakwa kepada Allah. Banyak sekali. Banyak sekali. Orang-orang yang berjualan asongan. Kita subhanallah. Banyak orang-orang yang jiwanya besar. Dilebihkan saja dibayar. Mereka tidak mau menerima. kita beli dengan harga misalnya 5.000 rupiah, kita lebihkan 10.000 atau 6.000, dia tidak mau. Ketika misalnya berlebih 500 saja, dia bersekeras untuk membalikkan kelebihannya. Ini luar biasa. Banyak orang-orang yang seperti ini. Ya, kemudian teguran yang ketiga dalam hadis ini yang berkenaan dengan bab kita itu yang pertama tadi ya. Yang kedua tentang masalah memberi makan, dan ini luar biasa, dan ini kesempatan kita untuk berbuat. Ya, untuk bisa melakukannya. Mencari orang-orang yang merupakan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bukan berarti yang tidak bertakwa kita tidak memberi mereka makan, tetapi skala prioritas. Mencari keuntungan dengan modal yang sedikit. Lebih besar. Dalam dunia kita seperti itu prinsipnya. Kenapa? Dalam urusan akhirat kita tidak berupaya untuk mendapatkan keuntungan. Karena nanti Allah menegur. Ada di antara hamba yang dicintainya yang membutuhkan makanan, tetapi kamu tidak memberi mereka makan. Kemudian yang ketiga, ya bena Adam, istasqaituka falam tasqini. Saya dahulu minta air kepadamu, namun engkau tidak memberi saya minum. Qala ya Rabbi, kaifa asqika wa anta rabbul alamin? Bagaimana saya memberimu minum sementara engkau pencipta alam semesta? Qala istasqaka 'abdi fulanun falam tasqihi. Dahulu hambaku si fulan, disebut namanya oleh Allah, meminta, membutuhkan minum darimu, namun kamu tidak memberinya minum. Ama innaka law saqaitahu lawajadta dzalika indi. Andai kata dahulu engkau memberinya minum, maka sekarang engkau akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang-orang yang membutuhkan minuman. Orang-orang kesusahan air bersih. Makanya saya pernah heran ya, di yayasan-yayasan sosial di tempat kita dahulu belajar di Madinah itu, lembaga-lembaga yang bergerak untuk sosial ini, di salah satu posnya adalah penyediaan air sumur atau penggalian sumur, Hafrul Abar. Saya heran kok ada dalam salah satu pos dari dana yang dikumpulkan itu adalah untuk menggali sumur. Ternyata ketika kita melihat data-data di sana, di berbagai daerah di dunia ini, apalagi di benua Afrika, banyak orang-orang yang kesusahan mendapatkan air bersih. Di negeri kita juga demikian. Nah, makanya luar biasa, dan salah satu dari amal jariah adalah menyediakan air. Ya. Mengalirkan sungai yang terhambat saja ini termasuk amal jariah. Apalagi menyediakan air sumur untuk dinikmati airnya oleh banyak orang. Dengan budget ratusan juta rupiah pun tetap ini sebuah keutamaan. Karena di sebagian tempat membutuhkan dana ratusan juta untuk dapat mendapatkan air bersih. Ya. Untuk mendapatkan air bersih. Di pulau-pulau, di pulau-pulau yang sangat susah air, atau di tempat rawa-rawa, dan bahkan menyediakan fasilitas air di rumah-rumah Allah agar orang bisa berwudu dan bisa membersihkan, bertohara di sana dengan air yang disediakan, ini keutamaan yang luar biasa. Di sini Allah Subhanahu wa taala tegur, Allah Subhanahu wa taala menegur. Banyak orang-orang yang membutuhkan air namun kamu tidak peka untuk menyediakan atau mendapatkan keutamaan dalam hal ini. Maka ma'asyal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada beberapa keutamaan yang diajarkan oleh hadis yang sekarang ini. Yang pertama, menjenguk orang sakit, ya, yang nanti Allah akan menegur, ya, orang-orang yang tidak menjenguk seorang yang memang Allah sangat mencintainya. Maka kita juga harus selalu cepat tanggap. Yang pertama, anjuran untuk menjenguk orang sakit secara umum. Yang kedua, mengutamakan mencari orang yang dimuliakan oleh Allah. Yang kita lihat mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang bertakwa, untuk mendapatkan